السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم سلاما كثيرا. وبعد، إخوتي في الله أعزني الله وإياكم، baik hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung, pendengar Radio Roja Silengsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, pendengar Radio Roja Bandung, Radio Al-Bayan di Cianjur, Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya, RIS Kebumen, juga Suara Kalbu di Jayapura, Irian Jaya, pendengar Radio Amuba di Pangkal Pinang dan Radio Hidayah di Pekanbaru, pendengar Radio Roja Lampung, Berau, Pontianak dan Tanjung Pinang, pemirsa TV Roja di mana saja Anda berada, pendengar melalui streaming radio manapun di mana saja Anda berada, pemirsa melalui channel YouTube dan channel Facebook Radio Roja Bandung ataupun Radio Roja Cilengsi di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, sore ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan pembahasan tentang tauhid. Kemarin kita sudah membahas satu hadis ketika Nabi Sallallahu alaihi wasallam mau melepas pasukan, beliau memberikan wasiat. Salah satu wasiatnya adalah dilarang berbuat zalim di medan perang, baik zalim kepada sesama kawan, zalim kepada bawahan, termasuk juga zalim kepada musuh. Makanya Nabi SAW berwasiat kepada komandan pasukan. Salah satu wasiatnya setelah bertakwa adalah wasiat biman ma'ahu minal muslimina khaira, untuk bersikap baik kepada kaum muslimin yang berada di bawah komando sang panglima ini. Lalu menyuruh mereka untuk berperang dengan nama Allah, di jalan Allah. Lalu disebutkan larangan dari beberapa kedzaliman. Kata beliau, ubzu wa la taghullu wa la taghdiru wa la tumathilu wala taqtulu walida. Berperanglah engkau dan janganlah engkau berbuat gulul. Makna gulul di sini bahasa kitanya korupsi, menyembunyikan harta rampasan perang dari panglima, dari pemimpin perang, dari imam yang memimpinnya. Dia sembunyikan untuk kepentingan dirinya, dan ini termasuk dosa besar. Allah mengancam dalam Ali Imran 161, wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa orang yang berbuat ghulul, berbuat mengambil harta umat yang bukan miliknya, kelak dia akan datang pada hari kiamat dengan membawa harta yang dicurinya. Maknanya mu'adzaban bihi, dia akan diazab dengan harta yang dia curi tersebut. Itu apa namanya, hukuman di akhirat. Adapun hukuman di dunia, para ulama menyatakan yu'azzarul ghal bi ihraq rihalihi kullihi. Orang-orang yang mencuri harta umat ditakzir, diberi sanksi dengan cara dimusnahkan atau dibakar seluruh harta miliknya. Kecuali mushaf, kalau dia punya mushaf tidak boleh dibakar karena keagungan mushaf tersebut. Kedua, senjata, karena ada faidah dari senjata itu. Ketiga, binatang-binatang peliharaan yang memiliki ruh, itu juga tidak boleh ikut dibakar. Selain yang tadi, maka itu dimusnahkan. Ini kezaliman kepada umat, walaupun dalam bentuk mengambil harta umat walaupun sedikit, maka ini diwanti-wanti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan wala taghullu. Kedua, wala taghdiru, jangan kamu berbuat ghadar. Ghadar artinya khianat, jangan berkhianat. Jangankan khianat kepada kawan, jangankan khianat kepada komandan perang, khianat kepada musuh pun terlarang di dalam beberapa kasus. Kita sudah terangkan, bila antara kaum muslimin dan kaum kafir tidak ada perjanjian apa-apa, lalu terjadi peperangan, maka dibolehkan melaksanakan tipuan, karena pada hakikatnya perang itu tipu daya. Al-harbu khid'atun, perang itu tipu daya, menetapkan strategi taktik yang bisa menipu musuh, baik peperangan massal ataupun perang tanding satu lawan satu, seperti yang sudah kita ceritakan ketika Ali bin Abi Thalib sebelum terjadinya perang ditantang oleh musuh untuk bermubarazah, untuk perang tanding satu lawan satu. Sebelum perang massal, Ali maju, orang yang nantang ini pun maju, lalu Ali menerapkan tipuan. Pas berhadap-hadapan, Ali bilang, "Kok kamu berdua? Saya harus melawan berdua." Orang itu menyangka ada kawannya di belakang yang ikut membantu dia. Dia pun menoleh. Ketika menoleh, dibunuhlah orang itu oleh Ali bin Abi Thalib. Padahal enggak ada orang lain. Ini tipuan. Maka dibolehkan, ya. Yang tidak boleh khianat adalah walaupun kepada musuh, kalau antara kaum muslimin dengan kaum kafir ada perjanjian yang disepakati, maka tidak boleh perjanjian itu dikhianati. Selama mereka berpegang teguh kepada perjanjian itu, selama itu juga kita tidak boleh khianat. Allah berfirman, فَمَسْتَقَامُ لَكُمْ فَاسْتَقِيمُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. Selama mereka istiqamah memegang teguh perjanjian, pegang teguhlah perjanjian kalian terhadap mereka, karena sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Adapun kalau ada perjanjian untuk berdamai, tapi khawatir melihat karakter orang kafir enggak bisa dipercaya, khawatir di momen yang kritis mereka menggunting dalam lipatan, menohok dari belakang, menyalip di dalam di tikungan, khawatir khianat pada saat-saat yang gawat, maka bila dikhawatirkan demikian, kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka, kita batalkan apa yang disepakati, karena khawatir pengkhianatan mereka. Allah menjelaskan dalam Al-Anfal ayat 58, wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fambid ilaihim ala sawa innallaha la yuhibbul khainin. apabila kalian khawatir kekhianat pengkhianatan suatu kaum, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka secara adil. Karena sungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang khianat. Ya, inilah tiga sikap kepada orang kafir didasarkan kepada kondisi situasi yang berkembang serta karakter orang kafir yang berhadap-hadapan dengan kita. Walhasil larangan dari Nabi SAW ketika perang pun mencakup larangan berbuat zalim kepada musuh sekalipun. Nabi menyatakan wala taghullu wala taghdiru. Yang ketiga, wala tumatsilu. Jangan kalian berbuat tamsil. Makna tamsil adalah at-tashwih bi qat'i ba'dil a'dha kal anuf wal lisan. Makna tamsil adalah menyiksa musuh yang kita tawan, yang sudah kita kuasai, dengan cara memotong sedikit demi sedikit dari anggota badan musuh. Seperti dipotong dulu hidungnya, telinganya, lisannya, jari-jarinya dulu, biar mereka itu mengalami penderitaan yang sangat dahsyat sebelum kematiannya. Maka ini termasuk hal yang dilarang oleh Nabi SAW, dan itu yang disebut dengan tamthil. Beliau menyatakan wala tumathilu, jangan kalian berbuat tamthil. Larangan berikutnya adalah larangan membunuh anak-anak di medan perang. Wala taqtulu walidan, dan jangan kalian membunuh anak-anak. Apa alasannya? Banyak. Pertama, amat sangat mungkin anak-anak itu kelak masuk Islam. Ayah mereka, orang tua mereka mungkin sekarang memerangi kita di medan perang. Tapi anak-anaknya tidak mustahil nanti masuk ke dalam Islam dan menjadi bagus keislamannya, menjadi prajurit Muslim yang sangat tangguh. Dan ini banyak terbukti, banyak terjadi. Ketika Nabi SAW mau berdakwah ke Taif, ketika beliau masih di Mekah, sambutan orang Taif itu di luar harapan, bukan menyambut itu dakwah, tapi malah melempari beliau dengan batu, dengan potongan besi, dengan kayu, yang membuat beliau itu terluka berdarah-darah. Dalam keadaan beliau menderita seperti itu, datang malaikat penjaga gunung, lalu menawarkan, mintalah kepada Allah agar Allah itu mengangkat, memerintahkan aku mengangkat dua gunung, aku timpakan kepada mereka. Apa kata Nabi SAW? Tidak. Karena aku berharap dari anak-anak turunan mereka, dari tulang-tulang sulbi mereka, lahir anak-anak yang kelak akan masuk Islam dan menjadi prajurit kaum muslimin yang tangguh. Apa yang beliau harapkan terbukti. Taif menjadi muslim seluruhnya dan melahirkan pejuang-pejuang Islam yang sangat tangguh, ya. Jadi kenapa anak-anak kaum kafir di medan perang tidak boleh untuk dibunuh? Salah satu hikmahnya adalah demikian. Berkata Syaikh Al-Utsaimin, la taqtulu saghiran li'annahu la yuqatil wa li'annahu rubbama yuslim. Jangan kalian bunuh anak kecil karena pertama mereka tidak ikut berperang. Kedua, karena mungkin mereka akan masuk Islam. Termasuk selain anak kecil, tidak boleh juga membunuh rahib, membunuh orang tua, ataupun membunuh wanita. Sebagaimana yang diterangkan dalam hadis yang diterima dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna imra'atan wujidat fi ba'di maghazi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam maqtulatan, fa'angkara Rasul sallallahu alaihi wasallam qatlan nisa wasibyan. Kata Ibnu Umar, ada seorang wanita ditemukan menjadi korban pembunuhan di medan perang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau kemudian melarang membunuh wanita dan anak-anak. Ya. Dalam hadis lain yang diterima dari Anas, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada prajurit yang dikirim ke medan perang, intaliqu bismillah wa billah wa ala millati rasulillah wa la taqtulu syaikhan faniyan wa la tiflan wa la saghira wa la imra'atan. Berangkatlah kamu dengan menyebut nama Allah, dengan memohon pertolongan kepada Allah, dan di atas millah atau agama Rasulullah. Jangan kalian membunuh orang tua, jangan membunuh anak-anak, dan juga jangan membunuh wanita. Ini larangan yang ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para prajurit sebelum berangkat ke medan perang. Maka terlarang. Kecuali pertama, mereka yang disebutkan tadi ikut berperang, ikut membawa senjata. Dia memegang senapan, dia memegang apa yang dilemparkan, ciudem gitu, granat. Apalagi dia umpamanya memegang senjata otomatis, ada di medan perang. Kalau dia tidak dibunuh, ya dia akan menembak kita. Nah, kecuali kalau mereka ikut memegang senjata dan ikut berperang, atau ada ataunya tidak ikut perang tapi peranannya dalam mengatur strategi pasukan musuh sangat besar, maka walaupun tidak ikut berperang, walaupun dia orang tua yang sudah lumpuh, sudah buta, tetapi lisannya masih amat sangat cekatan dalam memberikan komando, memberikan instruksi, dalam menetapkan strategi perang yang merugikan kaum muslimin, maka dibolehkan dibunuh. Seperti ada seorang namanya Duraid bin Sammah dalam perang Thaqif, dia sudah tua dan juga buta. Walaupun buta, walaupun tua, tetapi kemampuan menyusun taktik strategi perang bagi musuh itu amat sangat bermanfaat bagi pasukan musuh dan bisa merugikan kaum muslimin, maka yang seperti itu dibolehkan untuk dibunuh. Jadi ada empat larangan ketika perang. Pertama, tidak boleh korupsi terhadap ghanimah, harta rampasan perang. Kedua, tidak boleh khianat. Ketiganya, tidak boleh mentamsil. Mentamsil artinya menyiksa tawanan perang atau orang kafir yang sudah dikuasai dengan cara dipotong sebagian anggota badannya secara kredit untuk melampiaskan rasa puas karena kebencian kepada pribadi-pribadi orang-orang kafir itu, maka itu terlarang. Dan yang terakhir, yang keempat, tidak boleh membunuh beberapa jenis manusia. Pertama anak-anak, yang kedua rahib, yang ketiga orang tua, dan yang keempat siapa? Anak kecil. Kecuali kalau keempat jenis manusia yang tadi itu membahayakan pasukan kaum muslimin, baik mereka ikut perang memegang senjata ataupun kemampuan mengatur strategi perangnya bisa merugikan kaum muslimin, maka dibolehkan untuk dibunuh. Walhasil, kezaliman itu terlarang sekalipun dilakukan kepada musuh di medan perang, ya, tidak boleh. Wasiat selanjutnya, wa idza laqita aduwaka minal musyrikin fad'uhum ila thalathi khisal aw khilal. Kalau kamu bertemu dengan musuh dari kalangan kaum musyrikin, tawarkan, ajak dulu mereka kepada tiga perkara. Fa'ayyatuhunna ma'ajabuk faqbal minhum wa kuffa'anhum. Mana saja yang mereka terima di antara tiga tawaran ini, maka terimalah sambutan mereka itu dan tahan diri kalian dari memerangi mereka. Jangan diperangi. Kalau salah satu di antara tiga opsi yang ditawarkan itu mereka ambil, ya. Ketika menjelaskan lafaz wa idza laqita aduwaka, kalau kamu bertemu musuh, disebut musuh. Tidak disebut kalau kamu bertemu orang-orang musyrik, orang-orang kafir, tidak. Tapi kalau kamu bertemu dengan musuh dari kalangan orang-orang musyrik. Kenapa disebut dulu al-adawah, permusuhan? Tahyijan liqitalihim, untuk memotivasi memerangi mereka. Bahwa mereka itu musuh. Kalau sudah diketahui musuh, maka berkobarkan apa namanya semangat untuk memerangi, karena yang namanya musuh pasti merugikan kita. Tidak semua orang kafir merugikan kita, tapi musuh itu pasti merugikan kita. Makanya inilah yang terlarang di dalam Al-Quran, menjadikan musuh kita ini sebagai wali. Karena wali lawan dari al-adu, aduun lawannya wali. Allah berfirman dalam Al-Mumtahanah ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali. Tidak boleh. Di sini tidak disebut orang kafir, orang musyrik, tapi musuh. Dan musuh ini sifatnya lebih umum daripada orang kafir, daripada orang-orang musyrik. Ada enggak dia muslim tapi memusuhi Islam dan kaum muslimin? Ada? Ada. Lahiriahnya muslim, tapi kedengkian hatinya kepada Islam dan kaum muslimin itu nampak dari ucapan dan tindakannya. Kalau zaman sekarang dari tulisannya di media sosial dan yang sejenisnya. Kalau berbicara Islam dan kaum muslimin selalu nyinyir, selalu negatif. Tapi kalau berbicara tentang orang kafir dan agama mereka, selalu dikedepankan sikap toleransi. Nah, ada yang seperti itu? Ada. Musuhkah itu? Iya, musuh. La tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya. Jangan kalian menjadikan musuh-musuhku, musuh Allah dan musuh orang musuh kalian sebagai wali. Tidak boleh. Karena apa? Karena yang namanya musuh, sebaik apapun sikap mereka, kebaikan sikap mereka hanyalah bujukan, rayuan yang menipu. Ujung-ujungnya pasti ingin mencelakakan kita. Akhir-akhirnya pasti akan menjerumuskan kita, ingin menginjak-injak kita dan ingin memusnahkan keberadaan kita, ya. Berdasarkan hal itulah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa idza laqita aduwaka minal musyrikin, apabila kamu bertemu dengan musuhmu di kalangan orang-orang musyrik, fad'uhum ila thalathi khisal, maka ajak mereka kepada tiga perkara. Sodorkan dulu tiga opsi. Kalau diterima salah satu saja di antara tiga opsi itu, udah, enggak boleh diperangi. Sambut mereka sebagai saudara. Kalau tiga-tiganya ditolak, baru diperangi. Apa sajakah ketiga opsi ini? Pertama, ud'uhum ilal Islam. Fa in ajabuka faqbal minhum thumma ad'uhum ila tahawuli min darihim ila daril muhajirin wa akhbirhum annahum in fa'alu dhalik falahum ma lil muhajirin wa 'alaihim ma 'alal muhajirin fa in abaw ay yatahawwalu minha fa akhbirhum annahum yakununa ka'rabil muslimin yajri 'alaihim hukmullahi ta'ala wa la yakunu lahum fil ghanimati wal fai syai'un illa ay yujahidu ma'al muslimin. Pertama, ajak terlebih dahulu mereka kepada Islam. Kalau mereka menerima, terimalah sambutan mereka. Ajak dulu Islam. Islam yang dimaksud di sini mencakup iman, karena istilah Islam dan iman bisa bermakna sama, bisa bermakna berbeda. Sama maknanya kalau berpisah, beda maknanya kalau bersatu. Idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Kalau dua lafaz itu bertemu dalam satu kalimat, maknanya berbeda. Tapi kalau terpisah, masing-masing berdiri sendiri, Islam disebut dalam satu kalimat. Iman disebut dalam kalimat lain, maka Islam di sini sinonim dengan iman. Sama maknanya dengan iman. Dan lafaz yang seperti ini dalam al-Islam, dalam ajaran kita, banyak. Islam dan iman, contohnya. Contoh lain, al-bir dan taqwa, itu sinonim. Al-hawl dan al-quwah, itu sinonim. Tapi ketika kedua kata ini bertemu, maka maknanya berbeda. Contoh umpamanya, albir dengan at-taqwa sama maknanya. Taqwa melaksanakan perintah menjauhi larangan, albir juga begitu, melaksanakan perintah menjauhi larangan. Tapi pas bertemu dalam satu kalimat seperti firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, wa ta'awanu alal birri wa taqwa, maka bertolong menolonglah kalian, bekerja samalah kalian, saling membantulah kalian dalam bir dan taqwa. Dua-duanya disebut. Maka kalau dua-duanya disebut, maknanya berbeda. Al-bir artinya hanya melaksanakan perintah Allah, at-taqwa artinya menjauhi semua larangan Allah. Tolong menolonglah dalam hal melaksanakan perintah Allah, termasuk dalam hal menjauhi semua larangan Allah. Al-hawl dan al-quwah. Maknanya apa? Maknanya istitho'ah. Maknanya adalah kemampuan. Tapi begitu bertemu dalam satu kalimat, seperti dalam kalimat la hawla wa la quwata illa billah. Apa artinya? Tidak ada daya dan upaya. Apa bedanya daya dan upaya dalam bahasa Indonesia? Sama kan itu-itu juga? Maka para ulama menjelaskan dalam al-hawl dan al-quwah bersatu dalam satu kalimat, maknanya berbeda. Al-hawl maknanya adalah al-istita'ah li jalbil manafi, kemampuan untuk meraih segala hal yang manfaat. Dan al-quwah adalah al-istita'ah li daf'il madar, kemampuan untuk menolak seluruh yang madarat. Ya, termasuk Islam dan iman. Bila hanya disebut iman tanpa Islam, maknanya agama ini secara keseluruhan, baik lahirnya ataupun batinnya. Contoh, Al-Quran menyatakan qad aflahal mu'minun, sungguh berbahagia orang-orang yang beriman. Di sini hanya disebut iman tanpa ada Islam, ya. Lalu disebutkan ciri-ciri alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang yang khusyuk dalam salatnya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, orang yang berpaling dari hal yang sia-sia. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Itu terus disebut amalan-amalan lahir. Amalan batinnya khusyuk dalam sholat. Amalan lahirnya menunaikan zakat, berpaling dari hal yang sia-sia, menjauhi zina dan seterusnya. Allah pun berfirman, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatsum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Itu semua amalan batin. Kata Allah, orang-orang mukmin adalah hanya iman disebut, tidak dibarengkan dengan Islam, hanya iman. Adalah orang yang bila disebut nama Allah bergetar hatinya karena takut. Ini amalan batin. Bila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya. Ini amalan batin. Wa ala rabbihim yatawakkal, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Ini amalan batin. Terus walladzina yuqimuna shalah, terus wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang mendirikan sholat dan menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka. Ini amalan lahir. Mencakup amalan lahir dan juga amalan batin. Nah, tapi kalau iman bertemu dalam satu kalimat dengan Islam, maka maknanya jadi beda. Islam hanya amalan lahir saja, iman hanya amalan batin saja. Sebagai contoh, Al-Quran menyatakan, qalatil a'rabu amanna, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Datang orang-orang Arab Badui. Arab Badui itu Arab pegunungan, jauh dari kota, pusat kota, jauh dari pendidikan, jauh dari pembinaan, jauh juga dari pengarahan. Makanya orang Arab Baduy itu agak kurang beradab, karena kurang terdidik. Kalau ngomong kasar, bersikap kasar, tanpa tedeng aling-aling, pede ngomong begini, ngomong begitu, langsung seadanya. Qalatil Arabu, datang orang Arab Baduy, datang lalu berkata, amanna, kami beriman. Kata Allah, qul lam tu'minu, katakan oleh Muhammad, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamat, tapi katakan kami sudah Islam. Sudah Islam tapi belum iman. Kenapa? Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, karena iman itu belum merasuk ke dalam hati kalian. Dia belum beriman tapi sudah Islam. Iman dan Islam dua-duanya disebut. Maka maknanya adalah Islam di sana hanya amalan lahir, iman amalan batin. Orang Arab Baduy tadi lahiriahnya sudah, dia sudah sholat, sudah melakukan amalan-amalan lahiriahnya, tapi batinnya masih rapuh. Makanya dia sudah muslim tapi belum mukmin. Dalam salah satu doa ini, doa sholat jenazah, panjang kan? Setelah rakaat, setelah takbir ketiga, boleh juga ini dibaca dalam takbir keempat, umumnya ketiga. Sesi ketiga, salah satu doa jenazah adalah Allahumma man tawaffaitahu minna, Allahumma man ahyaitahu minna fahyi alal Islam, wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu alal iman. Ya Allah, siapa saja orang yang akan engkau hidupkan di antara kami, hidupkan dia di atas Islam. Allahumma man ahyaitahu minna fa'ahyihi alal Islam, wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu alal iman. Tapi siapa saja orang yang engkau akan wafatkan di antara kami, wafatkan dia di atas iman. Kalau hidup, hidupkan dia di atas Islam. Kalau mati, matikan dia di atas iman. Islam dan iman dua-duanya disebut dalam satu doa. Berkata Syekh Ali Al-Hakami dalam kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul ketika membahas tentang hal ini, kenapa kalau hidup di atas Islam, kalau mati di atas iman? Karena selama hidup amal-amal lahir amat sangat bermanfaat bagi orang yang hidup. Salat, zakat, saum, haji, talabul ilmi, infak, sedekah, tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah, membantu banyak orang, amalan lahir itu bermanfaat. Tapi kalau sudah mati, seluruh amal lahir tidak mungkin lagi bisa dilakukan. Yang bermanfaat adalah amalan batin. Iman dia, tawakal dia, mahabbah dia, khasyah dia, itu yang terus masuk ke alam kubur, ya. Termasuk coba perhatikan rukun iman dan rukun Islam. Rukun iman seluruhnya amalan batin. Iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab, kepada rasul, hari akhir dan takdir. Sedangkan rukun Islam semua amalan lahir, mengucapkan, mengikrarkan dua kalimat syahadat. Itu amalan lahir, salat, saum, zakat, haji, semua amalan lahir. Kenapa? Karena ketika membahas rukun Islam dan rukun iman, dibahas dalam satu konteks pembahasan. Hadis dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, ketika Umar, Nabi SAW dan para sahabat sedang ngumpul, datang orang enggak dikenal tuh. Rambutnya amat sangat hitam, bajunya amat sangat putih, tidak terlihat bekas-bekas safar pada dirinya, tapi tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Disebut orang dekat, orang sana enggak pernah kelihatan, enggak ada yang mengenal. Disebut orang jauh, tidak kelihatan bekas safar. Kalau bekas safar kan kelihatan loyo, capek, keringetan, dekil, endekucel gitu ya. Ini mah enggak, seger, fresh, bersih, enggak kelihatan capek. Tapi kok aneh, enggak ada yang kenal. Terus datang bertindak begitu akrab dengan Nabi SAW. Meletakkan kedua lututnya di kedua lutut Nabi SAW dan menyimpan kedua tangannya di atas paha Nabi SAW. Lalu berkata, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, tolong jelaskan kepada aku tentang Islam. Dijawab aja, al-Islamu antasyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, ya. Islam itu engkau bersyahadat, la ilaha illallah dan aku Rasulullah, terus sholat, zaum, zakat, haji. Disebut rukun Islam yang lima. Apa kata orang itu? Saddaqta, benar engkau. Kata Umar, kami kaget. Kata orang Sunda mah, ongkoh nanya, setelah dijawab membenarkan. Ongkoh itu apa artinya? Gimana nerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia? Engkau nanya setelah dijawab dibenarkan, seolah-olah nguji. Dia yang nanya setelah dijawab dia benarkan. Lalu akhbirni anil iman, sekarang ceritakan, terangkan kepadaku tentang iman. Dijawab, al-imanu antu'mina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yawmil akhir wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Iman itu engkau beriman kepada Allah, para malaikat, kitab dan seterusnya. Rukun iman yang enam. Nah, jadi di sini iman dan Islam dua-duanya disebut dalam satu konteks pembahasan, maka maknanya beda. Islam hanya amalan lahir, iman hanyalah amalan batin. Tapi kalau iman ini tidak disandingkan dengan Islam dalam satu konteks pembahasan atau dalam satu kalimat, maka Islam dengan iman adalah sinonim, mencakup amalan lahir juga batin. Contoh, Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari juga Imam Muslim, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. a'laha qawlu la ilaha illallah wa adanaha imatatul adha anit tariq wal haya'u syu'batum minal iman. Iman itu ada 70 sekian cabang. Tidak dijelaskan 70 berapa. Disebut bid'un wa sab'una syubah. Bid'un bilangan dari 3 sampai 9. Bid'un wa sab'un bisa berarti 73, 74, 75 sampai 79 cabang. Makanya diterjemahkan iman itu ada 70 sekian cabang. Kenapa Nabi SAW tidak menyebut angka pasti? Nah, dalam syariat Islam banyak perkara yang disamarkan. Lailatul Qadar waktunya disamarkan kapan ya? Di hari Jumat ada satu saat, tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah di saat itu kecuali pasti dikabulkan. Kapankah saat itu? Disamarkan. Ada hikmah di balik itu? Ada, jelas. Disamarkannya Lailatul Qadar agar kaum muslimin mencari terus Lailatul Qadar di 10 malam terakhir terus ibadah. Agar dapat. Kalau disebut umpama Lailatul Qadar pasti di tanggal 27. Apa yang terjadi? Selain 27 kaum muslimin bakal lalai. Ah, enggak akan ada Lailatul Qadar, tidur sudah. Nah, nanti malam 27 siapkan ya. Sepanjang siang 26-nya tidur seharian. Biar malam tidak ngantuk. Malam harinya bikin kopi pahit yang strong, yang kuat gitu, satu panci. Begadang biar dapat Lailatul Qadar. Setelah 27 berlalu 28-nya awas lagi semua sampai akhir. Kan gitu ya? Licik kita. Tapi kalau disembunyikan nanti kita akan berusaha. Begitu juga hari Jumat, disamarkan kapan hari itu agar sesering mungkin di hari Jumat kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Sejak fajar, siapa tahu sekarang berdoa mumpung saya jomblo. Ya Allah beri jodoh, ya Allah beri jodoh, ya Allah beri jodoh, gitu ya. Yang punya banyak hutang, ya Allah tolong lunas, mudahkan saya untuk membayar hutang. Terus sepanjang hari Jumat. Sekarang hari Jumat ya. Nanti berdoa, berdoa, berdoa ya. Jangan sekarang berdoanya. Kalau sekarang nanti gak didengar ucapan saya nanti. Termasuk cabang iman ada berapa? Maka oleh Nabi SAW tidak dipastikan. Apa hikmahnya? Agar kaum muslimin termotivasi merinci secara detail apa saja amalan yang masuk cabang keimanan. Lalu Nabi menyebut cabang yang paling tinggi adalah ucapan La ilaha illallah. Ini amalan apa? Lisan. Wa adanaha imatatul adha anit tariq. Yang paling rendah membuang al-adha dari jalan. Al-adha itu segala hal yang bisa mengganggu, baik membahayakan atau tidak. Yang membahayakan contohnya beling, pecahan-pecahan beling atau kaca atau kerikil-kerikil tajam atau duri-duri itu berbahaya. Yang tidak berbahaya tapi mengganggu seperti ada bangkai tikus di sana. Bahaya juga ya. Atau contohnya seperti ada ongokan sampah di sana, ada kotoran binatang, kotoran manusia di sana, orang lewat sana tuh harus nahan napas gitu ya. Nah, itu al-adha. Dibuang, disingkirkan. Itu amalan apa? Amalan anggota badan. Wal haya syu'batu minal iman. Dan malu salah satu cabang dari keimanan. Ini amalan apa? Amalan hati. Lihat. Nabi SAW memberi contoh cabang keimanan dengan 3 contoh yang 3 contoh ini masing-masing mewakili amalan 3 aspek dari diri kita. Aspek lisan, aspek anggota badan dan aspek apa? Hati. Ini hanya disebut iman, tidak disandingkan dengan Islam. Menunjukkan kalau iman hanya disebut menyendiri, maknanya mencakup ya amalan batin, ya juga amalan lahir. Ya, inilah yang diserukan pertama kali sebelum memerangi. Ajak dulu mereka kepada Islam. Fa'in ajabuka faqbal minhum. Kalau mereka memenuhi ajakanmu, terimalah mereka. Ini yang pertama. Thumad'uhum ila tahawuli min darihim ila daril muhajirin. Lalu ajaklah mereka untuk pindah dari negeri mereka yang kafir menuju negeri muhajirin. Karena satu negeri yang kafir diajak Islam, enggak mungkin semuanya masuk Islam kan? Hanya beberapa orang. Mungkin setengahnya mungkin, mungkin mayoritas mungkin, mungkin minoritas, lebih mungkin lagi. Suruh pindah. Ke negeri apa? Ke negeri muhajirin. Apa makna negeri muhajirin? Apakah maknanya adalah Mekah ataupun Madinah? Nanti kita bahas. Ketika menerangkan poin ini berkata Syekh Al-Utsaimin rahmatullahi alaihi, hadhil jumlah tushiru ila anna alladhina kutilu ahla badiyah faidha aslamu tuliba minhum an ayyatahawwalu ila diyaril muhajirin liyata'allamu dinallah li'annal insan fi badiyatihi ba'idun anil ilm. Kalimat ini mengisyaratkan bahwa orang-orang yang diperangi, yang diterangkan di dalam hadis ini, ahlu badiyah, orang-orang yang ada di kampung-kampung. Kalau mereka masuk Islam, mereka dituntut pindah ke negeri muhajirin. Pindahnya ke Madinah di zaman itu. Untuk apa? Liyata'allamu dinallah. Agar mereka itu belajar tentang agama Allah. Tapi kalau mereka tetap di kampung-kampung, di gunung-gunung, mereka jauh dari ilmu, mereka jauh dari pembinaan, mereka jauh dari pendidikan, makanya mereka kalau kufur, kekufurannya itu lebih keras, kalau munafik, mereka kemunafikannya lebih pekat. Sebagaimana firman Allah dalam surah At-Taubah 97, Al-A'rabu asyaddu kufran wa nifaqa wa ajdaru alla ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulih. Orang-orang Arab Badui lebih keras kekafirannya dan kemunafikannya, dan lebih pantas kalau mereka tidak mengetahui hukum-hukum yang Allah turunkan kepada rasulnya. Kenapa orang-orang Arab Badui seperti itu? Karena jauh dari pendidikan, dari pembinaan. Karakternya juga biasanya ngebetein, ngeresein, ngomongnya menyinggung. Mereka biasanya jorok, mereka biasanya kasar dan keras, tidak peduli kepada sesama, kepada orang lain. Makanya orang-orang Arab itu kalau umpamanya ada kawan yang nyebelin, kasar, jorok, sebenarnya suka disebut dasar badui gitu. Dasar badui. Adik kita disebutnya badui ya. Di sana badui. Apakah badui di sini diambil dari bahasa Arab badui? Wallahu alam. Jangan ada pertanyaan itu nanti. Saya jawab sekarang, enggak tahu. Suruh mereka itu pindah ke negeri muhajirin. Apakah muhajirin ini aini atau jinsi? Kalau aini, negeri muhajirin itu jelas Madinah. Orang muhajirin pindah dari mana? Dari Mekah menuju mana? Menuju Madinah. Ataukah jinsi? Jinsi itu pokoknya setiap kota, setiap tempat, setiap negeri yang layak untuk kita datangi dan kita tinggal di sana karena keislaman yang tegak di sana, walaupun bukan Madinah. Maka itu dua makna dari Darul Muhajirin. Dua-duanya ya bisa. Apalagi pada zaman-zaman belakangan di mana Islam kekuasaannya semakin meluas, maka orang tidak harus tinggal di negeri Madinah, di kota Madinah. Boleh di kota-kota lain, asal Islam sudah tegak di sana. Bahkan para sahabat pun banyak yang pindah dari Madinah ke kota yang lainnya. Sehingga yang dimaksud dengan negeri Muhajirin dalam hadis ini, untuk zaman kita sekarang tidak harus Madinah. Boleh ke negeri mana saja yang layak kita pindah ke sana dan tinggal di sana karena keislaman yang mewarnai tempat tersebut, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumad'uhum ila at-tahawwul min darihim ila daril muhajirin wa akhbirhum annahum in fa'alu dhalik" فَلَهُمْ لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ. Kalau mereka sudah pindah ke negeri Muhajirin, beritahukan kepada mereka bahwa mereka memiliki hak seperti hak kaum Muhajirin yang lainnya dan memiliki kewajiban seperti kewajiban Muhajirin yang lainnya. Jadi penduduk Madinah saat itu memiliki hak dan kewajiban yang khusus yang berbeda dengan kaum muslimin yang tinggal di luar Madinah. Apa hak dan kewajiban yang berbeda itu? Disebutkan dalam kalimat yang berikutnya, fakhbirhum annahum yakununa ka'arabil muslimin. Fa'in abau ayatahawalu minha fa'akhbirhum annahum yakununa ka'arabil muslimin yajri alaihim hukmullahi ta'ala wala yakunu lahum fil ghanimati wal fai'i syai'un illa ayyujahidu ma'al muslimin. Kalau mereka enggan, mereka sudah masuk Islam tetap, tapi tetap tinggal di desa mereka, tidak pindah ke Madinah. Beritahukan kepada mereka bahwa mereka menjadi orang Arab Badui yang Muslim. Berlaku bagi mereka hukum-hukum Allah atas mereka, tapi mereka tidak memiliki hak untuk memperoleh ghanimah atau fai sedikit pun. Jadi kalau kaum muslimin perang melawan musuh lalu menang, memperoleh harta rampasan perang, maka seluruh penduduk Madinah kebagian, walaupun tidak ikut berperang. Tidak ikut berperang, tapi tinggal di Madinah. Maka kebagian. Apanya yang kebagian? Fa'inya ataupun ghanimahnya. Dapat kebagian. Adapun di luar kota Madinah tidak memperoleh, kecuali kalau mereka pun ikut berperang. Mereka tetap tinggal di desa-desa mereka, tapi pas ada ajakan perang ikut, nah baru dapat ghanimah kalau menang. Tapi di kalangan orang-orang Arab Badui yang sudah muslim, pas ada perang gak ikut perang, lalu kaum muslimin perang menang, dapat ghanimah. Orang-orang yang tinggal di luar kota Madinah itu tidak memperoleh apa-apa, baik ghanimah ataupun fa'i. Timbul pertanyaan, apa itu ghanimah dan apa itu fa'i? Ghanimah adalah ma ukhidha min amwalil kuffar biqitalin au ma ulhiqu bihi. Ghanimah itu adalah harta yang diambil dari orang-orang kafir di medan perang. Orang kafirnya kabur gitu, menyelamatkan diri, hartanya ditinggalkan. Perbekalan yang mereka bawa dalam perang ditinggalkan. Atau ada yang terbunuh gitu, mati. Udah, semua harta yang ada di sana diambil sebagai rampasan perang. Itu ghanimah. Adapun fa'i ma yusrafu li baitil mal. Ka khumus, humusil ghanimah wal jizyah wal kharaj wa ghairiha. Adapun fa'i adalah apa yang dikumpulkan sebagai baitul mal. Baik baitul mal ini diambil khumus atau seperlima dari ghanimah. Jadi ghanimah-ghanimah itu diambil dulu seperlimanya, itu masuk baitul mal milik Allah dan Rasulnya. Sisanya dibagikan. Nah, atau jizyah. Jizyah itu upeti, setoran dari orang-orang kafir yang dilindungi oleh pemerintah kaum muslimin. Setiap tahun mereka ngasih upeti jizyah, masuk baitul mal. Termasuk juga harta, sedekah dan yang lain-lainnya, itu masuk ke dalam harta baitul mal. Itu termasuk kategori fa'i. Berdasarkan hal itulah, maka kalau kaum muslimin tinggalnya di luar kota Madinah, enggak dapat semua itu, baik ghanimah ataupun fa'i. Berkata Nabi SAW, yajri alaihim hukmullahi ta'ala, wala yakunu lahum fil ghanimati wal fa'i syai'un, illa ayyujahidu ma'al muslimin. Bagi mereka berlaku hukum-hukum Allah atas diri mereka, dan mereka tidak berhak memperoleh ghanimah ataupun fa'i sedikitpun kecuali kalau mereka ikut berjihad bersama kaum muslimin. Ya, itu yang ditawarkan kepada mereka. Jadi pertama ajak dulu masuk Islam. Setelah mereka masuk Islam, ajak dulu pindah ke negeri muhajirin. Kalau mereka mau pindah ke negeri muhajirin, memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan seluruh penduduk negeri tersebut. Tapi kalau tidak mau, ya gak apa-apa, tidak diperangi, biarkan di daerah mereka, tapi gak dapat hak seperti yang tadi. Ya. Nah, lalu fa'inhum abau, kalau mereka menolak masuk Islam, gak mau apalagi pindah, otomatis lebih tidak mau lagi ya. Fas'alhumul jizyah, minta kepada mereka jizyah. Apakah meminta di sini adalah meminta agar diberi, ataukah meminta sebagai kewajiban pihak yang diminta? Dan perbedaannya jelas. Kalau umpamanya minta agar diberi, maka tidak wajib hukumnya. Diberi syukur henteu kajin. Diberi syukur tidak juga, enggak apa-apa, kan begitu. Tapi kalau umpamanya minta di sini sebagai kewajiban dari pihak yang diminta, maka menjadi wajib. Ya, berdasarkan hal itulah, maka walaupun lafadznya minta, tapi bersifat pasti harus ditunaikan. Dan betapa banyaknya lafadz Al-Quran yang mengandung kata-kata sual atau meminta ataupun bertanya yang sifatnya pasti. Allahu Azza wa Jalla berfirman, yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha, ayyana mursaha. Mereka bertanya kepada engkau tentang kiamat, kapan kiamat itu terjadi. Meminta dengan bertanya dalam bahasa Arab sama. Sa'ala, sual. Dalam bahasa Inggris juga sama ya. Apa meminta? Ask. Apa bertanya? Ask juga. Dalam bahasa Indonesia yang berbeda. Bertanya, bertanya, meminta, meminta. Beda. Yas'alunaka madza uhilla lahum. Mereka bertanya kepada kamu, apa sih yang dihalalkan untuk mereka. Nah, siapa pihak yang diminta? Nabi Muhammad SAW. Apakah bertanya? Bertanya itu artinya meminta jawaban ya. di sana bersifat sunnah untuk dijawab ataukah wajib untuk dijawab? Wajib untuk dijawab, karena menyembunyikan perkara agama di saat manusia butuh terhadap perkara penjelasan perkara agama tersebut disembunyikan, itu dosa besar. Man kata ma'ilman inda hajatin nasi ilaih uljima yaumal qiyamati bilijamin minnar. Siapa orang yang menyembunyikan satu ilmu di saat orang-orang butuh kepada ilmu itu, orang itu akan dikekang pada hari kiamat dengan tali kekang dari api neraka. Berarti apakah menjawabnya wajib? Ya wajib. Tapi nanti ini juga ada rincian ya. Jadi kata Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa inhum abau fas'alhumul jizya. Kalau mereka menolak masuk Islam, mintakan kepada mereka jizya. Wajib apa sunnah mereka memberi jizya? Wajib. Kecuali kalau mereka memang tidak memiliki kemampuan. Negeri kafir tersebut umpamanya gersang, miskin gitu ya. Kebanyak yang kelaparan, jangankan untuk memberikan jizya, untuk makan mereka juga susah. Maka tapi mereka ingin di bawah, hidup di bawah perlindungan kaum muslimin karena dirasa adil, dirasa aman, maka ya dibebaskan, bahkan diberikan tunjangan ya, walaupun mereka kekeh dengan kekafiran mereka ya. Wallahu a'lam bishawab. Sore ini cukup sampai sini saja dulu penjelasan kita, sudah 1 jam lebih yang kita habiskan. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Dan kepada Akhi Fawas di studio Cileungsi dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Fawas. Baik Ustaz, terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas materi bahasan yang telah Ustaz sampaikan. Dan di Khuatal Islam, pendengar dan pemirsa Roja, kita masuki sesi interaktif. Anda yang akan bertanya bisa hubungi kami untuk telepon di 0218236543 dan pesan singkat di 0819896543. Baik, kami coba sapa pendengar dan pemirsa di ujung telepon 0218236543. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, dengan siapa dari mana? Abdan di Jakarta, Pak. Silakan Pak Abdan, pertanyaannya. Iya Pak, saya mau nanya, kalau kaum musyrikin itu bedanya apa Pak dengan kaum munafikun? Itu aja Pak. Itu saja Pak ya. Baik Pak Abdan, terima kasih. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Barakallahu. Silakan Ustaz. Itu saja Pak ya. Baik Pak Abdan, terima kasih. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Barakallahu. Silakan Ustaz. Pak Abdan di Jakarta, apa bedanya munafik dengan syirik, orang munafik dengan orang musyrik? Pertama, secara bahasa, syirik itu menduakan Allah dalam hal ibadah. Kepada Allah mereka ibadah, tapi kepada selain Allah pun mereka ibadah. Orang-orang Arab jahiliyah dahulu disebut musyrik bukan karena mengingkari Allah sebagai sesembahan, bukan. Mereka juga beribadah kepada Allah, tapi juga beribadah kepada selain Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada seseorang musyrik, kata beliau, "Man ilahan ta'bud? Kam ilahan ta'bud?" Berapa sesembahan yang kamu sembah? Dia menjawab, "Sab'ah." Ada 7. Wahid fis sama wa sitah fil ard. 1 di langit, yang 6 lagi di bumi. Yang di langit maknanya Allah, yang di bumi ya patung-patung yang mereka sembah. Lalu kata Nabi SAW, sesembahan mana yang paling kamu takuti azabnya dan paling kamu harapkan pertolongannya atau syafaatnya? Dia menjawab, alladzi fis sama, yang di langit, yaitu Allah Azza wa Jalla. Kalau begitu, u'bud, U'budhu wahdah watsruk masiwah. Kalau begitu sembah dia saja satu, tinggalkan sesembahan-sembahan yang lainnya. Jadi orang musyrik disebut musyrik bukan karena tidak menyembah Allah. Mereka menyembah Allah, beribadah kepada Allah, tapi juga beribadah kepada selain Allah. Maka musyrik. Syirik adalah menduakan Allah dalam hal ibadah. Apapun bentuk dari ibadah itu, baik ibadah itu ruku, sujud, termasuk juga berdoa, termasuk juga berkurban, menyembelih sesembelihan. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan oleh salatku dan juga sesembelihanku, hidup matiku semua hanya untuk Allah. Itu ibadah. Makanya kalau seorang berdoa kepada Allah, dia beribadah kepada Allah. Kalau dia berdoa kepada selain Allah, kepada Allah berdoa, kepada selain Allah juga berdoa, menduakan Allah dalam hal ibadah dalam bentuk doa, itu syirik. Ya. Nah, syirik ada dua jenis, syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar, syirik yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dia murtad, bukan muslim lagi. Seperti menyembah kepada selain Allah, ruku, sujud, berdoa dan seterusnya. Yang kedua syirik kecil. Kalau syirik kecil pelakunya masih muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Contoh syirik kecil adalah riya. Contoh syirik kecil adalah sum'ah, ujub yang seperti itu, takabur. Itu syirik kecil. Termasuk pergi ke dukun, percaya kepada ramalan, itu syirik juga, tapi syirik kecil. Termasuk tatoyur, ya, meramalkan kesialan oleh sesuatu yang enggak ada hubungan antara sesuatu itu dengan kesialan, itu termasuk syirik kecil seperti yang sudah pernah kita bahas, ya. Pelakunya tetap muslim, tidak kafir, tidak keluar dari Islam, tapi muslim yang berdosa besar. Itu musyrik. Adapun munafik, perbuatannya disebut nifaq. Munafik ini menyembunyikan kekufuran secara batin, tapi menampakkan keislaman secara lahir. Hatinya enggak percaya kepada ajaran Islam, tapi kalau dia tetap dalam kekafiran dia rugi. Karena saat itu di Madinah, sehebat apapun kemampuan seseorang, kalau dia kafir enggak akan kepakai oleh Nabi dan para sahabat. Maka agar memperoleh posisi, agar memperoleh nama di kalangan masyarakat, dia pura-pura masuk Islam. Perhatinya mengingkarinya. Dia ikut sholat bersama kaum muslimin, ngumpul-ngumpul bersama kaum muslimin, hatinya tetap ingkar. Inilah yang disebut dengan sebutan munafik. Kalau munafiknya seperti yang barusan, dia disebut nifak besar. Munafik besar adalah munafik yang pada hakikatnya kafir, karena hatinya tidak meyakini keislamannya, hanya pura-pura demi keuntungan dunia. Tapi walaupun hakikatnya kafir, kita disuruh menghukumi orang itu berdasarkan apa yang nampak secara lahir. Secara lahirnya dia mengucapkan dua kalimat syahadat, dia sholat bersama kaum muslimin, kalau Ramadan dia ikut saum dan seterusnya, lahirnya muslim, perlakukan dia sebagai seorang muslim. Kalau dia salam kita jawab, kalau dia umpamanya sakit kita jenguk dan seterusnya. Adapun batin dia yang sebenarnya ingkar, itu urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Itu nifak besar. Nifak besar inilah yang diancam dengan ayat innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di tingkatan neraka yang paling bawah. Berarti siksanya paling apa? Paling hebat. Karena pada hakikatnya dia kafir, cuma pura-pura, dan ini lebih berbahaya dari orang yang terang-terangan menunjukkan kekafirannya, menunjukkan permusuhannya kepada kita. Kalau orang kafir yang menunjukkan permusuhan kepada kita, kita sudah bisa waspada kalau bertemu. Ini musuh pasti mencelakakan kita. Tapi orang munafik, dia mengklaim sahabat kita, saudara kita, kawan dekat kita. Lengah kita, ditusuklah kita dari belakang, ya. Ini munafik besar. Kedua, munafik kecil. Sama dengan syirik tadi. Munafik kecil ini pada hakikatnya dia muslim. Ya, muslim. Tapi yang memiliki karakter khas orang-orang munafik. Empat, kalau berbicara dia dusta, kalau berjanji dia ingkar, dan kalau dia diamanati khianat. Itu umumnya tiga. Satu lagi, kalau dia bertengkar dia curang. Ada enggak empat sifat ini dimiliki oleh kaum muslimin? Banyak. Ada enggak orang muslim yang suka berdusta? Banyak. Ingkar janji banyak. Tapi dia meyakini Islam benar. Pernah enggak di sini, di antara yang hadir di sini, melakukan salah satu saja di antara empat tadi? Pernah? Bukan salah satu, semuanya meren. Bukan pernah lagi, mungkin hampir tiap hari. Bukan tiap hari lagi, mungkin tiap jam. Nah, ini nifaq kecil. Karena dia meyakini besar benarnya Islam. Dia ibadah karena yakin Islam itu benar, sedikit pun tidak ragu. Tapi karakter munafik ada pada dirinya. Kalau berbicara dia dusta, kalau janji dia ingkar, kalau diamanati dia khianat, kalau bertengkar dia curang, dan seterusnya. Ini nifaq kecil. Nifaq kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dia tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Dengan kata lain, kalau nifaq besar tadi disebut nifaq i'tiqadi, karena i'tiqadnya memang kafir kepada Allah Azza wa Jalla, hanya lahiriahnya yang menampakkan keislaman. Kalau nifaq kecil disebut dengan nifaq amali, karena hanya amalan-amalan tertentu yang mirip dengan amalan yang dimiliki oleh orang-orang munafik, ya. Nah, baik dari nifaq besar ataupun nifaq kecil, maka tidak boleh untuk kita miliki. Demikian juga syirik besar dan syirik kecil, ya. Itulah perbedaan antara syirik dan nifaq. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Pak Was. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan, barakallahu fiik, jawaban dan nasihat yang diberikan. Demikian Bapak Abdan. Selanjutnya kami masih berikan kesempatan dari penelpon. Silakan Anda di 0218236543, kami coba sapa kembali. Iya, Naam. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, dengan siapa, dari mana? Saya dari Sukabumi, Pak. Pak Rahmat. Pak Rahmat, silakan Pak Rahmat. Ini saya mau tanya, Pak. Tapi temanya bukan di situ, Pak. Ya. Ini mengenai zakat, Pak. Oh, iya. Silakan disampaikan saja, Bapak. Silakan. Ya, ini kalau rumah, Pak, saat kita bikin rumah, itu perlu dibayar zakatnya enggak, Pak? Rumah, Bapak, ya. Rumah dengan harga yang tinggi, gitu, Pak, ya. Baik. Nah, sudah terputus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, mungkin ada sedikit ulasan dari pertanyaan Pak Rahmat di Sukabumi, silakan. Ya, dari tauhid ke zakat. Kalau kita beli rumah baru, apa wajib dizakati apa tidak? Tergantung, kalau umpamanya kita memiliki uang melebihi nisab sekitar 50, 100 juta, 200 juta gitu, sudah lebih dari nisab, mau membeli rumah tuh. Tapi susah, lalu disimpan, dan sudah sampai 1 tahun, maka wajib dizakati. Setelah dikeluarkan zakat, karena sudah nisab dan sudah haul, ketemu rumah, lalu dibelikan rumah. Apakah rumah itu wajib dizakati lagi? Tidak. Karena uang untuk pembelian rumah itu sudah dizakati sebelumnya, ya. Adapun kalau umpamanya kita membeli rumah dari uang yang merupakan pemberian orang, tiba-tiba saja umpamanya nih dikasih rumah karena prestasi kita umpamanya kita bekerja sebagai karyawan, karyawan teladan, di akhir tahun diadakan pemilihan karyawan teladan, kita dapat hadiah rumah. Apakah perlu dizakati? Tidak, tidak perlu dizakati, ya. Jadi zakat mal, zakat harta, kalau sudah terkena dua syarat. Pertama nisab, yang kedua haul. Nisab artinya jumlah minimal harta yang harus dizakati. Haul artinya uang yang harus dizakati itu sudah tersimpan selama satu tahun genap, maka baru terkena kewajiban zakat. Adapun kalau salah satu di antara dua syarat tadi belum terpenuhi, maka tidak terkena kewajiban zakat. Demikian Pak ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawas. Baik, bisa, terima kasih jazakallahu khairan. Demikian untuk Bapak di Sukabumi tadi, Bapak Rahmat. Berikutnya masih dari satu penelpon untuk Anda, dan kami berharap pertanyaan berkesesuaian dengan bahasan yang sudah disampaikan. Silakan 0218236543. Silakan. Ya, Bapak atau Ibu? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu pertanyaannya. Ibu Sri dari Bengkulu, Pak Ustaz. Silakan Ibu Sri. Gini Pak, saya mau tanya kita itu udah punya rumah, udah punya mobil ya Pak ya. Terus ke mobil itu mau dijual, kata suami saya mau untuk beli mobil baru lagi. Terus saya itu menyarankan begini Pak Ustadz, boleh Pak mobilnya dijual. Kan ditawar sama orang 70 juta tuh Pak. Ibu, nah, yang 50 ibu, juta. Ibu. Yang 50 juta itu. Halo Ibu, Ibu. Halo Ibu. Ibu, halo. Mohon maaf Ibu, pending pertanyaannya. Ibu, pertanyaan berkesesuaian dengan materi bahasan, maaf Ibu ya. Agar kita lebih terfokus dengan materi yang sudah disampaikan. Pertanyaan mengenai muamalah, mohon maaf kami pending terlebih dahulu. Mungkin ada pertanyaan terkait dengan tauhid secara umum mungkin Ibu? Halo Pak. Iya. Tidak ada pertanyaan terkait dengan materi tauhid? Suami enggak mau naik haji dulu, Pak. Bagaimana? Oh, begitu. Jadi mengenai penjualan mobil tadi untuk naik haji begitu, Bu? Iya. Kemudian pertanyaannya? Nah, kadarullah terputus pertanyaan dari Ibu Sri di Bengkulu terkait dengan sedikit dari pertanyaan beliau, Ustaz, mungkin ada ulasan bagaimana untuk menyikapi suami yang tidak mau naik haji walaupun secara zahir sudah mampu, secara harta, apakah nasihat yang terbaik untuk beliau? Kan pakai haji, tapi Bapak lebih suka membeli mobil yang baru gitu ya. Pertanyaannya belum terungkap karena keburu putus. Apa yang harus dilakukan? Iya betul, harus haji dulu wajib. Sudah terkena kewajiban haji. Haji itu wajib dan rukun Islam. Memiliki mobil sama sekali tidak wajib, sunnah pun tidak, ya. Ada manfaat, mungkin ada manfaat, tapi hukum sunnah pun tidak, apalagi wajib. Sedangkan haji wajib, maka harus berangkat dulu haji dengan memakai uang penjualan mobil tersebut. Walaupun umpamanya tadi ya mobilnya belum dijual, maka sebenarnya dia sudah terkena kewajiban untuk haji karena sudah memiliki kemampuan untuk haji. Siapa yang memiliki kemampuan untuk haji tapi tidak berhaji, dia berdosa. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya, Allah mewajibkan kepada manusia untuk berangkat haji apabila mampu di jalannya, dan orang ini sudah mampu, maka berdosa apabila tidak melakukan haji. Dosanya bukan kecil, tapi dosa yang sangat besar. Karena apa? Karena meninggalkan salah satu kewajiban yang masuk ke dalam rukun Islam yang lima, ya, yaitu rukun Islam yang kelima tadi. Maka support terus Bu agar suami itu mendaftarkan diri untuk haji sesegera mungkin ya. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan itu pertanyaannya ya. Silakan lagi Fawas. Nah, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan jawaban dan nasihatnya tadi. Demikian Ibu. Semoga berkesesuaian dengan pertanyaan yang Ibu akan sampaikan tadi. Kemudian berikutnya kami angkat pertanyaan dari pesan singkat Ustaz. Ada pertanyaan dari Bapak Sucipto di Wonogiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah ada hadis yang sahih yang menyebutkan bahwa mengirimkan surat Al-Fatihah kepada arwah leluhur dan mendoakan mereka dengan menyebutkan satu persatu dari nama mereka, apakah ada dalil yang sahih untuk hal ini? Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Barakallahu fik. Membacakan surah Al-Fatihah lalu mengirimkan, menghadiahkan pahala bacaan itu untuk orang-orang yang sudah meninggal. Kadang disebut namanya, umpamanya ala hadratin Nabil Mustafa, Nabina Muhammadin SAW, Abi Bakar, wa Umar, Uthman, Ali. Terus disebut sampai guru-gurunya, sampai kakek neneknya, buyutnya, orang tuanya, Al-Fatihah gitu ya. Ini dibahas dalam bab ihda'us thawab, menghadiahkan pahala, termasuk pahala bacaan Al-Fatihah. Dan ulama dalam hal ini ikhtilaf. Sebagian menyatakan bisa sampai, sebagian lagi menyatakan tidak akan sampai. Karena tidak sampai maka tidak boleh. Yang menyatakan tidak sampai di antara Imam Syafi'i rahmatullahi alaih. Imam Syafi'i menyatakan tidak akan sampai menghadiahkan pahala bacaan atau pahala yang lain-lainnya kepada orang yang sudah meninggal. Tapi yang paling demen menghadiahkan pahala bacaan umumnya ngaku madhab Syafi'i. Dan ini bukan penjelasan madhab Hambali, enggak. Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Majmu Syarah Al-Muhadzab menjelaskan demikian, bahwa Imam Syafi'i menyatakan tidak akan sampai. Sebab ketika kita menyampaikan itu dari kitab Syarah Al-Aqidah Al-Tahawiyah Sunan Ibn Abil Izio, itu kan madhab Hambali. Kalau bicara madhab Syafi'i, jangan dengan kacamata madhab Hambali, jadi enggak nyambung. Ini juga pernyataan para ulama Syafi'iyah menyatakan demikian ya. Tapi kita tidak mengingkari adanya ikhtilaf di kalangan para ulama tentang boleh tidaknya menghadiahkan pahala termasuk bacaan Fatihah ya. Adapun kalau ini kalau kita bisa membaca Fatihah atau Al-Quran seluruhnya lalu kita baca tanpa dihadiahkan pun pahala bacaan kita otomatis itu sudah sampai kepada guru-guru kita, kepada Nabi Abu Bakar, Umar, para sahabat, para ulama, guru-guru kita, orang tua kita, itu otomatis sampai tanpa dihadiahkan. Ayat menjelaskan begitu, Al-Quran, hadis juga menerangkan begitu. Nabi SAW bersabda, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan kebaikan dalam Islam, dia akan memiliki pahala ditambah pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan itu. Kita mengajarkan Fatihah atau cara membaca Al-Quran kepada anak-anak. Anak-anak jadi bisa baca Quran. Setiap kali anak-anak ini membaca Al-Quran, anak-anak ini dapat pahala untuk dirinya. Kita yang mengajarkannya pun dapat pahala. Tanpa dihadiahkan oleh si anak. Si anak gak perlu diajari, nanti kalau kamu sudah baca Quran, tolong berdoa kepada Allah, ya Allah saya hadiahkan pahala bacaan Quran saya ke guru saya. Gak perlu begitu, otomatis itu. Addalu alal khair kafailihi. Orang yang menunjukkan suatu kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan itu. Ya, tanpa harus dihadiahkan, otomatis pahalanya sampai kepada siapapun yang memiliki peran kepada anak itu untuk bisa membaca Al-Quran, ya, termasuk orang tuanya. Semua yang dilakukan oleh anak-anak pahalanya sampai kepada orang tua, kepada guru-gurunya, kepada guru dari gurunya, kepada guru-guru-guru dari gurunya, terus sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Semua amalan kita, sholat kita, saum kita, ibadah kita, amal soleh kita, otomatis itu mengalir kepada Nabi Muhammad SAW tanpa diminta oleh kita. Karena melalui beliaulah kita bisa beribadah secara benar kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak hanya beliau, semua yang berperan, murid-murid beliau di bawahnya, para sahabat, para ulama, terus guru-guru sampai guru kita, sampai ke kita, itu kebagian semuanya. Tanpa harus apa? Dihadiahkan pahala dari amalan tersebut, ya. Berdasarkan hal itulah, maka Nabi SAW dan para sahabat tidak pernah melakukan ihda'ut thawab minal a'mali sholihah, menghadiahkan pahala dari amal-amal solehnya, enggak. Karena itu otomatis sampai kepada siapapun yang berwenang atau yang berperan terhadap amal ibadah yang kita lakukan. Jadi demikian. Jadi sekali lagi, Nabi SAW dan para sahabat tidak mencontohkannya, tapi para ulama sebagian ada yang membolehkannya. Ini diambil dari hadis-hadis yang umum. Saya pernah ceritakan sebuah hadis, dan hadis ini pun dinukil Syekh Al-Albani rahmatullahi alaihi dalam kitab Ahkamul Janaiz, tentang seorang yang berwasiat kepada anak-anaknya, kalau saya mati, tolong bebaskan 100 orang budak. Matilah orang itu, satu anaknya membebaskan 50 budak. Dia menyuruh saudaranya membebaskan 50 lagi. Kata saudara, enggak, saya akan tanya dulu kepada Nabi SAW. Khawatir dilakukan ternyata enggak boleh umpamanya. Lalu bertanya, apa kata Nabi SAW? In kana muwahhidan, kalau ayahmu itu seorang ahli tauhid, seorang muslim, ya. Lalu disebutkan, thumma tasaddaqtum wa hajjajtum wa sumtum, kamu bersedekah, kamu haji, kamu saum, pahalanya sampai kepada ayahmu, sampai juga kepada diri kamu. Yang berbuat sedekah membebaskan budak itu anaknya, lalu dihadiahkan pahalanya kepada ayahnya, dan kata Nabi SAW itu sampai. Hadis itu sahih. Oleh karena itulah sebagian ulama membolehkan hal itu karena adanya hadis yang sifatnya umum. Walhasil ini masalah yang diikhtilafkan, kita tidak perlu untuk ribut dalam masalah itu. Kita pegang apa yang kita yakini dan toleranlah kepada orang yang berbeda dengan kita selama itu ada rujukannya dari para ulama kita terdahulu, ya. Cukup sampai di sini, insyaallah kita jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahu bihamdik, syadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.